Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 dimulai dari halaman 555. Kitab Halal dan Haram bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun kerasnya dugaan, tidak dari segi tanda yang bersangkutan dengan benda, maka berselisihlah pendapat As-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang asalnya halal. Adakah halal itu dihilangkan apabila pendapat As-Syafi'i telah berselisih tentang berwudu pada bejana-bejana orang musyrik dan peminum khamar, salat pada perkuburan yang terbongkar dan salat serta abu jalan raya, yakni kadar yang melebihi dari apa yang sukar dijaga daripadanya. Para sahabat Imam Syafi'i merangkum tentang persoalan tadi, bahwa apabila bertentangan asal dan yang biasa atau yang ghalib, maka manakah yang dipegang? Dan ini berlaku tentang halalnya meminum dari bejana-bejana peminum khamar dan orang-orang musyrik, karena najis tidaklah halal meminumnya. Jadi, tempat pengambilan najis yang halal itu satu. Maka dengan keraguan-keraguan pada salah satu dari keduanya mengharuskan keraguan-keraguan pada yang lain. Dan pendapat yang aku pilih ialah bahwa asalah yang menjadi pegangan. Dan tanda apabila tidak berhubungan dengan benda yang dipegangi, maka tidaklah mengharuskan penyingkiran akan asal. Dan akan datang penjelasan itu nanti dan keterangannya pada perkembangan kedua dari subhat, yaitu subhat campuran. Maka jelaslah dari ini, hukum halal syak dengan datangnya yang mengharamkan kepadanya atau beradugaan atau don. Dan hukum haram syak tentang datangnya yang menghalalkan kepadanya atau beradugaan. Dan jelaslah perbedaan di antara don yang disandarkan kepada tanda-tanda pada zat dari benda dan antara apa yang tidak disandarkan kepadanya. Dan semua yang kita hukumkan pada bagian yang empat ini, dengan halalnya, maka itu halal pada tingkat pertama. Dan yang ihtijah, atau yang lebih teliti menjaganya, ialah meninggalkannya. Maka orang yang tampil mengerjakannya, tidaklah ia termasuk golongan orang-orang yang takwa dan soleh. Tetapi termasuk golongan orang-orang yang adil, yang tidak dihukum menurut fatwa agama dengan fasik, maksiat, dan berhaknya memperoleh siksaan, selain hanya kita hubungkan dengan dia kepada tingkat pas-pas, dan menjaga daripadanya tidaklah sekali-kali termasuk warok. Perkembangan kedua. Subhat itu mempunyai keraguan yang terjadinya lantaran percampuran. Yang demikian itu dengan bercampur haram dengan halal keadaannya menyerupakan dan tidak berbeda. Bercampur itu tidaklah terlepas, adakalanya terjadi dalam jumlah yang tidak terhingga dari kedua belah pihak atau dari salah satu dari keduanya atau dengan jumlah yang terbatas. Maka jikalau bercampur dengan jumlah yang dapat dihinggakan, maka tidaklah terlepas. Adakalanya percampuran itu bercampur benar-benar, di mana tidak dapat dibedakan lagi dengan penunjukan, seperti bercampurnya benda cair, atau percampuran yang meragukan, serta dapat dibedakan benda-bendanya, seperti percampuran budak-budak rumah-rumah dan kuda. Dan yang bercampur dengan yang meragukan, maka tidaklah terlepas. Ada kalanya terjadi dari suatu yang dimaksudkan bendanya. Seperti barang-barang. Atau tidak dimaksudkan bendanya, seperti uang. Maka keluarlah dari pembagian ini tiga bagian. Bagian pertama, bahwa diragukan suatu benda dalam jumlah yang dapat dihinggakan, seumpamanya kalau bercampur bangkai dengan seekor hewan sembelian, atau dengan 10 ekor hewan sembelian, atau bercampur seorang wanita susuan dengan 10 orang wanita lain, atau mengawini seorang dari dua wanita yang bersaudara, kemudian meragukan yang mana di antara keduanya. Maka itu semua adalah subhat yang wajib dijauhkan dengan sepakat seluruh ulama atau ijma, karena tidak dapat atau tidak ada jalan untuk ijtihad yang mencari tanda-tanda padanya. Dan apabila bercampur benda yang subhat itu dengan jumlah yang dapat dihinggakan, niscaya terjadilah jumlah itu seperti suatu barang. Lalu berhadapan-hadapanlah padanya antara yakin haram dan yakin halal. Dan tak ada bedanya pada ini, di antara telah ternyata halal, lalu mendatang campuran dengan yang haram. Seperti, jikalau menjatuhkan talak kepada seorang dari dua istri pada masalah burung dahulu. Atau bercampur sebelum ternyata halalnya, seperti kalau bercampur wanita susuan dengan wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan keluarga yang boleh dikawini. Maka ia bermaksud memperoleh yang halal dari seorang yang dua tadi. Dan ini kadang-kadang menyulitkan tentang kedatangan pengharaman itu. Seperti talak seorang dari dua istri karena apa yang telah tersebut dahulu dari istishhab itu. Dan telah kami beritahukan tentang cara jawabannya. Yaitu bahwa keyakinan haram berhadapan dengan keyakinan halal. Maka lemahlah istisan skibahnya adalah lebih menonjol pada pandangan agama. Maka karena itulah lebih dikuatkan skibahnya itu. Dan ini adalah apabila bercampur halal yang dapat dihinggakan jumlahnya dengan haram yang dapat dihinggakan jumlahnya pula. Maka jika bercampur halal yang dapat dihinggakan dengan haram yang tidak dapat dihinggakan jumlahnya, maka tidaklah tersembunyi bahwa wajiblah istishhab adalah lebih utama. Bagian kedua, bercampur antara yang terhingga jumlahnya dengan halal yang tidak terhingga jumlahnya. Seperti kalau bercampur seorang wanita susuan atau 10 wanita susuan dengan wanita-wanita di suatu negeri besar. Maka tidaklah dengan sebab tersebut memastikan menjauhkan perkawinan dengan wanita-wanita negeri itu. Tapi ia boleh mengawini siapa yang disukainya dari wanita-wanita tersebut. Dan ini tidak boleh diartikan bahwa sebabnya lantaran banyak wanita yang halal dikawini. Karena harus pada yang demikian membolehkan kawin apabila bercampur seorang wanita yang haram dikawini dengan 9 wanita yang halal dikawini. Dan tidak adalah orang yang mengatakan yang demikian. Tapi yang menjadi sebab ialah keras dugaan kepada halal atau al-ghalabah. Dan bersama dengan keperluan untuk itu. Karena tiap-tiap orang yang telah hilang anak susuannya atau kerabatnya atau yang diharamkan nikah disebabkan bersemanda atau sebab-sebab yang lain, maka tidaklah mungkin tertutup kepadanya pintu perkawinan. Dan begitu pula orang yang mengetahui bahwa harta dunia yang sudah pasti bercampur dengan haram, tidaklah mengharuskan dia meninggalkan membeli dan memakan. Karena yang demikian itu adalah menyulitkan dan tidak ada pada agama itu yang menyulitkan. Dan ini diketahui bahwa manakala telah dicuri orang pada zaman Rasulullah SAW, sebuah perisai dan seorang pencuri telah mengambil dengan diam-diam dari harta rampasan perang. Sebuah aba'ah atau baju besar yang terbuka bagian muka dipakai di atas bagian lain. Niscaya tidaklah terlarang seorang untuk membeli perisai dan aba'ah di dunia ini. Dan begitu pula lah tiap-tiap apa yang dicuri orang. Dan begitu pula adalah dikenal bahwa dalam kalangan manusia banyak ada orang yang menjalankan riba pada dirham dan dinar. Dan dalam pada itu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain meninggalkan dirham dan dinar keseluruhannya. Kesimpulannya, sesungguhnya dunia itu terlepas dari haram apabila makhluk seluruhnya terpelihara dari perbuatan maksiat. Dan yang demikian itu adalah mustahil. Dan apabila tidak disyaratkan ini dalam dunia, niscaya tidak disyaratkan pula dalam suatu negeri. Kecuali apabila terjadi di antara golongan yang terhingga jumlahnya, tetapi menjauhkan ini termasuk warok orang-orang yang was-was. Karena tidak dinukilkan yang demikian dari Rasulullah SAW dan dari seorang sahabatnya. Dan tidaklah tergambar dapat dilaksanakan dalam suatu agama pun dan dalam suatu masa pun. Kalau Anda berkata bahwa tiap-tiap bilangan itu terhingga dalam ilmu Allah, maka apakah batas yang terhingga itu? Dan kalau manusia berkehendak menghilangkan jumlah penduduk sesuatu kaum, sesuatu kampung, niscaya sanggup juga ia kepada yang demikian, kalau ia bertetap hati melaksanakannya. Maka ketahuilah bahwa menentukan batas hal-hal yang seperti ini adalah tidak mungkin, dan hanya dapat ditentukan secara berlebih kurang atau takrib. Maka kami menjawab bahwa tiap-tiap bilangan jikalau berkumpul di atas suatu dataran tinggi, niscaya sungguh sukar kepada yang memandangnya untuk mengetahui bilangan mereka itu dengan semata-mata memandang saja. Seperti 1000 dan 2000, maka itu adalah tidak terhinggakan. Dan apa yang mudah, seperti 10 dan 20, maka itu adalah terhinggakan. Dan di antara dua tepi ini adalah tengah-tengah yang serupa atau satu dengan yang lain, yang menghubungkan dengan salah satu dari dua tepi dengan dugaan atau don. Dan apa yang terjadi syak padanya, bertanyalah kepada hati tentang yang syak itu. Sesungguhnya dosa itu adalah penyakit bagi hati. Dan pada tempat yang seperti ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Habisah, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun mereka telah memberi fatwa kepadamu, telah memberi fatwa kepadamu, dan telah memberi fatwa kepadamu. Dan begitu pula bagian yang empat yang telah kami sebutkan dahulu pada perkembangan pertama, yang terjadi padanya segi-segi yang berhadapan satu sama lain, yang jelas tentang negatif dan positifnya, serta tengah-tengah yang serupa satu dengan yang lain. Maka mufti itu berfatwa dengan berat dugaan al-udzon, dan haruslah bagi yang meminta fatwa untuk meminta fatwa pada hatinya sendiri. Maka kalau terkuris dalam dadanya suatu, maka dia adalah berdosa antaranya dan antara Allah. Maka tidaklah ia dilepaskan di akhirat oleh fatwa dari yang berfatwa. Karena yang berfatwa itu mengeluarkan fatwanya menurut yang zahir. Dan Allah menguasai segala rahasia. Bagian ketiga, bahwa bercampur haram yang tidak terhinggakan dengan halal yang tidak terhinggakan. Seperti hukum harta pada zaman kita sekarang ini. Maka orang yang mengambil hukum dari bentuknya kadang-kadang menyangka bahwa bandingan yang tidak terhinggakan kepada yang tidak terhinggakan adalah seperti bandingan yang terhinggakan kepada yang terhinggakan. Dan telah kita hukumkan di situ dahulu dengan diharamkan. Maka hendaklah kita hukumkan di sini juga dengan diharamkan. Dan yang kami pilih adalah terbalik yang demikian. Yaitu bahwa tidaklah diharamkan dengan percampuran ini untuk diambilkan suatu bendanya yang mungkin dia itu haram dan mungkin pula dia itu halal. Kecuali disertakan dengan benda itu suatu tanda yang menunjukkan bahwa dia haram. Kalau tidak ada pada benda itu tanda yang menunjukkan bahwa dia itu haram, maka meninggalkannya adalah warok. Dan mengambilnya adalah halal. Dan tidak akan menjadi fasik yang memakannya. Sebagian dari tanda-tandanya ialah mengambil dari tangan sultan yang zalim. Dan tanda-tanda yang lain dari itu yang akan datang penjelasannya nanti dan ditunjukkan kepadanya oleh asar dan kias. Adapun asar, maka yaitu yang diketahui pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Karena adalah harga khamar dan dirham-dirham riba dari tangan kafir zimmi atau kafir yang dijamin keselamatannya oleh pemerintah Islam, bercampur baur dengan harta-harta lain. Dan begitu pula harta-harta yang diserobot secara sembunyian. Dan begitu pula harta-harta serobotan dari harta rampasan perang. Dan dari waktu di mana Nabi SAW melarang riba. Tatkala bersabda, riba yang pertama aku hinakan ialah riba Abbas. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Dan riba seluruhnya. Sebagaimana mereka tidak meninggalkan meminum khamar dan maksiat-maksiat yang lain. Sehingga diriwayatkan bahwa setengah sahabat Nabi SAW menjual khamar. Lalu berkata Umar radhiyallahu anhu, dikutuk Allah kiranya si Anu, di mana ia orang pertama yang menjalankan penjualan khamar. Karena ia tidak memahami bahwa pengharaman khamar itu adalah pengharaman harganya. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya si Anu itu akan menghela ke dalam mereka baju aba'ah yang diambilnya dengan diam-diam. Diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Umar. Seorang laki-laki dibunuh, lalu mereka menyelidiki harta kekayaannya. Maka mereka dapati di dalamnya beberapa batu cincin Yahudi yang tidak sampai harganya 2 dirham yang telah diambilnya dengan diam-diam. Dan begitu pula telah didapati oleh beberapa orang sahabat Rasulullah SAW akan amir-amir yang zalim. Dan tiada seorang pun dari mereka yang melarang berjual beli di pasar disebabkan perampokan di kota Madinah. Dan kota Madinah itu telah dirampok oleh kawan-kawan Yazid 3 hari lamanya. Dan adalah orang yang mencegah penjual belian dari harta-harta itu ditunjukkan kepadanya tentang kewaraannya. Dan kebanyakan mereka tidak melarangnya serta percampur bauran dan banyaknya harta yang dirampok pada hari-hari berkuasa orang-orang zalim tersebut. Dan orang yang menjawabkan akan apa yang tidak diwajibkan oleh salaf yang soleh dan mendakwakan bahwa dia lebih cerdik memahami agama. Apa yang tidak dipahami oleh salaf yang soleh, maka orang tersebut adalah orang yang diganggu oleh was-was yang rusak akal pikirannya. Dan kalau bolehlah ditambah terhadap salaf yang soleh itu pada contoh-contoh yang seperti ini, niscaya bolehlah menyalahi mereka dalam persoalan-persoalan yang tidak ada sandaran padanya selain dari kesepakatan mereka. Seperti kata mereka bahwa nenek perempuan adalah seperti ibu pada pengharamannya dan anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki. Dan bulu babi dan lemaknya adalah seperti daging yang tersebut pengharamannya dalam Al-Quran. Dan riba itu berlaku pada yang selain dari 6 macam barang-barang. Dan itu adalah mustahil karena salaf soleh lah yang lebih utama memahami agama dari orang-orang lain. Adapun kias, maka yaitu jikalau pintu ini dibuka, niscaya tersumbatlah pintu semua pekerjaan. dan runtuhlah dunia, karena fasik telah begitu berpengaruh kepada manusia. Dan manusia itu akan memandang enteng dengan sebab kias tersebut, tentang syarat-syarat agama dalam segala akad perjanjian. Dan yang demikian tidak mustahil akan membawa kepada percampur bauran. Kalau ada yang berkata bahwa tuan-tuan telah menukilkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memakan dab atau binatang yang bentuknya menyerupai biawak dan bersabda, aku takut bahwa dab itu adalah termasuk makhluk yang telah dirubah bentuknya oleh Allah. Dan itu dalam percampur bauran yang tidak terhinggakan. Maka kami menjawab, bahwa yang demikian itu ditempatkan kepada pembersihan diri dan warok. Ataupun kami menjawab bahwa dot itu bentuknya ganjil. Mungkin menunjukkan dia itu dari makhluk yang dirubah bentuknya. Maka itu adalah dalil yang menunjukkan pada benda yang diperpegangi. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa itu telah dimaklumi pada zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, disebabkan riba, pencurian, perampokan, pengambilan secara diam-diam akan harta rampasan perang dan lain-lain sebagainya. Tetapi adalah yang tersebut itu amat sedikit dengan membandingkan kepada yang halal. Maka apakah yang akan Anda katakan pada zaman kita sekarang ini? Dan yang haram itu telah menjadi begitu banyak dalam tangan umat manusia. Karena rusaknya muamalah, disia-siakannya, syarat-syaratnya, banyaknya riba, dan harta sultan-sultan yang zalim. Maka barang siapa mengambil harta yang tidak dipersaksikan padanya, tanda tertentu pada bendanya untuk mengharamkan, maka apakah itu haram atau tidak? Aku menjawab, tidaklah yang demikian itu haram. Hanya waroklah yang meninggalkannya. Dan warok ini adalah lebih penting dari warok apabila dia itu sedikit. Tetapi penjawaban dari ini bahwa perkataan dari orang yang mengatakan kebanyakan harta pada zaman kita sekarang itu haram adalah salah semata. Dan terjadilah perkataan tersebut ialah lupa dari perbedaan antara yang banyak dan yang lebih banyak. Maka kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan ahli fikih atau fuqaha, menyangka bahwa sesuatu yang bukan jarang adalah itu lebih banyak. Dan mereka menyangka bahwa keduanya itu atau banyak dan lebih banyak berhadapan satu sama lain, di mana tidak ada di antara keduanya yang ketiga. Sebenarnya tidaklah seperti yang demikian. Tetapi bagian-bagian itu adalah tiga. Sedikit, yaitu yang jarang, banyak, dan lebih banyak. Contohnya, orang banji atau hunsa ialah makhluk, adalah jarang. Dan apabila ditambahkan kepadanya orang sakit, niscaya terdapatlah banyak. Dan begitu pula perjalanan jauh atau bermusafir, sehingga dapat dikatakan sakit dan berjalan jauh adalah termasuk halangan umum. Dan istihadoh atau darah yang datang pada wanita di luar waktu haid adalah termasuk halangan yang jarang terjadi. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa sakit itu bukanlah barang yang jarang terjadi atau nadir. Dan bukan pula lebih banyak, tetapi adalah banyak. Ahli fikih itu apabila bermudah-mudah dan mengatakan sakit yang berjalan jauh itu adalah biasa terjadi atau ghalib. Dan itu adalah halangan umum di mana dimaksudkannya dengan itu ialah tidak itu jarang terjadi. Kalau tidak ini yang dimaksudkannya, maka itu salah. Orang yang sehat dan orang yang menetap atau orang mukim itulah yang lebih banyak. Dan orang musafir dan orang yang sakit itulah yang banyak. Dan wanita yang beristihadah dan orang banji itulah yang jarang terjadi. Apabila ini dipahami, maka kami mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan oleh yang mengatakan yang haram itu adalah lebih banyak adalah badil. Karena sandaran ucapan tersebut ada kalanya yang ada itu banyaknya orang-orang zalim dan tentara atau banyaknya riba dan muamalah yang batal atau banyaknya tangan yang berulang-ulang sejak dari permulaan Islam sampai kepada masa sekarang ini di atas asal usul harta yang terdapat hari ini. Adapun sandaran pertama adalah batal. Sesungguhnya orang zalim itu banyak dan tidaklah ia lebih banyak. Maka mereka itu adalah tentara. Karena tiada yang berbuat zalim selain yang mempunyai kekerasan dan keperkasaan. Dan mereka itu apabila dibandingkan dengan seluruh isi dunia, tidaklah sampai 1/100 dari mereka. Tiap-tiap sultan yang berkumpul padanya tentara 100.000 umpamanya, maka ia merajai suatu daerah yang mengumpulkan rakyat 1 juta jumlahnya dan lebih. Dan kadang-kadang suatu negeri dari negeri-negeri kerajaannya bertambah bilangannya dari semua laskarnya. Dan kalaulah bilangan sultan itu lebih banyak dari bilangan rakyat, niscaya binasalah semuanya, karena haruslah di atas tiap-tiap rakyat membelanjai 10 dari mereka umpamanya, serta raja-raja itu dengan kehidupan yang mewah. Dan tidaklah yang demikian itu tergambarkan. Tetapi yang mencukupi bagi seorang dari raja, ialah terkumpul 1.000 rakyat dan lebih. Dan begitu pula, pembicaraan tentang pencuri, maka suatu negeri besar adalah terdapat dari mereka jumlah yang sedikit. Adapun sandaran kedua, yaitu banyaknya riba dan muamalah yang batal. Maka itu pula banyak. Dan tidaklah lebih banyak. Karena kebanyakan kaum muslimin melakukan muamalah dengan syarat-syarat agama. Maka bilangan mereka adalah lebih banyak. Dan yang melakukan muamalah dengan riba atau lainnya, maka kalau dihitung muamalahnya, sesungguhnya adalah yang sah daripadanya. Melebihi dari yang batal. Kecuali manusia itu diminta dengan sangkaan dalam negeri yang dikhususkan dengan kurang malu, keji, dan kurang agama, sehingga digambarkan untuk dikatakan muamalahnya yang batal adalah lebih banyak. Dan ketentuan yang seperti itu adalah jarang. Dan kalau ia banyak, maka tidaklah itu lebih banyak jikalau semuanya muamalahnya batal. Maka bagaimanapun, tidak juga ia terlepas dari muamalah yang sah, yang menyamai dengan yang batal atau melebihi dari yang batal itu. Dan ini adalah diyakini bagi orang yang memperhatikannya, dan hanya banyak mempengaruhi ini pada jiwa. Karena banyaknya yang rusak, jauhnya dari yang tersebut, dan memandang besar yang tersebut itu walaupun jarang terjadi. Sehingga kadang-kadang disangka bahwa zina dan minum khamar telah berkembang sebagaimana berkembangnya yang haram. Lalu terkhayalah bahwa mereka itu lebih banyak. Dan itu adalah salah. Karena mereka itu adalah sedikit walaupun jumlah mereka banyak. Adapun sandaran ketiga, yaitu yang paling merupakan khayalan adalah dikatakan bahwa harta-harta itu sesungguhnya diperoleh dari tambang, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan adalah diperoleh dengan beranak atau tawalut. Apabila kita melihat kepada seekor kambing umpamanya, di mana kambing itu beranak pada tiap-tiap tahun, maka adalah bilangan asal usul sampai kepada zaman Rasulullah SAW. Atau tentu ini dikira sampai kepada zaman Al-Ghazali, radhiyallahu anhu, penerjemah, lebih kurang 500. Dan ini tidaklah terlepas untuk mendatang kepada salah satu dari asal usul kambing itu. Perampokan atau muamalah yang batal. Maka bagaimanakah diumpamakan bahwa asal usul itu selamat sejahtera dari pelaksanaan yang batil sampai kepada zaman kita sekarang ini. Dan begitu pula, bibit biji-bijian dan buah-buahan memerlukan kepada 500 asal-usul atau 1000 asal-usul umpamanya, sampai kepada permulaan agama. Dan tidaklah itu menjadi halal selama asalnya dan asal-usulnya tidak pula halal sampai kepada permulaan zaman kenabian itu. Adapun barang-barang pertambangan, maka itulah yang mungkin diperoleh di atas jalan permulaan. Dan itu adalah harta yang sedikit, dan kebanyakan yang dipergunakan daripadanya ialah dirham dan dinar. Dan dia tidak keluar selain dari tempat penempaan, dan tempat penempaan itu dalam tangan orang-orang zalim adalah seperti pertambangan-pertambangan dalam tangan mereka, di mana mereka melarang manusia ramai daripadanya, dan mengharuskan orang-orang miskin mengeluarkan dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Kemudian mereka mengambilnya dari orang-orang miskin tersebut secara merampas. Maka apabila diperhatikan pada ini, niscaya dapat diketahui bahwa adanya uang sedinar di mana tidak mendatang kepada akad yang batil, tak ada kezaliman pada waktu memperolehnya, pada waktu menempanya, pada tempat penempaan, dan masa sesudahnya dalam muamalah keuangan dan riba adalah jauh, jarang, atau mustahil. Jadi, tidak adalah yang halal kecuali binatang buruan, rumput pada padang sahara yang tak bertuan, dan lapangan yang tak berair, serta kayu api yang diperbolehkan.